mencoba untuk pahami, mencari celah hatimu. Bila harus menangis, aku kan menangis. Namun air mata ini telah habis. Aku kan